Apakah dirimu aku yang punya? Apakah diriku kamulah yang punya? Apa semua itu memang kita punya? Dalamnya lautan tidak terbuka. Siapa yang tahu kan kisah cinta kita?